kali. Ibu-ibu sampai ketengan di atas kepala lewat kereta yang berjalan lambat nakal menggoda. Disambut tawarannya memecah langit, dengus kereta semakin bening. Noda coba dibersihkan, namun masih saja terlihat kotor. Karena kereta kirimkan debu yang datang tak mampu ia tepiskan. Berembulan malam kenakan handuknya setelah usap seluruh. Hangatkan tubuh di cerah pagi pada matahari, keringkan hati yang penuh tangis walau hanya sesaat. Segelas kopi, sebatang rokok, seduhan catatan yang tersimpan. Lembuan malam menunggu malam untuk panjangnya malam. Oh oh. Tanpa mampu untuk melepaskan perempuan malam di pinggir gerapi, dan ikannya adalah kakapi. Perempuan malam di pinggir gerapi, dan ikannya adalah kakapi. Pagi pada matahari, keringkan hati yang penuh tangis walau hanya sesaat. Segelas kopi, sebatang rokok, teguran catatan yang tersimpan. Berembus